الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ke-12 dan setelahnya dari surah Al-Mulk yang antum store nanti setiap apa yang telah kita bacakan, bukan dari awal lagi, barakallahu fikum, bukan dari awal surah Tabarak, tapi setiap ayat yang telah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sunya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka senantiasa menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga dalam keadaan mungkin tidak dilihat oleh siapa-siapa, tetap dia melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah. Orang tahu atau orang tidak tahu itu bukan urusan. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Baik. Dalam kesendiriannya tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap melakukan ketaatan dan tetap meninggalkan maksiat. Karena terkadang orang lancang waliyadzubillah melakukan maksiat karena merasa tidak dilihat oleh siapa-siapa. Tapi merasa bahwa hanya dia sendiri, padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Malaikat senantiasa mencatat apapun yang menjadi kegiatan dia. Tidak ada bedanya apakah dia dalam kesendirian atau dalam keadaan bersama dengan orang lain, ramai-ramai. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini? Apa peruntukan untuk mereka? Ketika tetap dia menghambakan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi, terkadang kalau sendiri malas melakukan ibadah, malas melakukan ketaatan, bahkan terkadang masih cenderung ketika digoda oleh syaitan cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Barakallahu bikum. Dan godaan menghampiri siapapun, tinggal kuat-kuatannya iman dengan godaan syaitan ini. Kalau imannya lebih kuat, maka godaan syaitan tidak ada pengaruhnya untuk dia. Tapi kalau mungkin imannya lemah, maka dia mungkin hanyut bersama dengan godaan dan rayuan syaitan. Tapi ketika dia tetap istiqamah melakukan ketaatan, dilihat oleh orang atau tidak, meninggalkan maksiat, dilihat orang atau tidak, untuk mereka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Janji pasti, barakallahu fikum. Muraqabatullah terkadang masih belum kuat terasa mungkin oleh kita. Sehingga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terasa juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang kewalian. Dalam hadis qudsinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti, mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku umumkan perang terhadapnya. ولا يزال عبدي يتقرب الي طيب بالنوابل حتى احبه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترط عليه. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah yang lebih aku cintai dari kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kewajiban dulu yang pertama yang harus diprioritaskan, salat lima waktu. Setelah itu silahkan sunnah-sunnahnya, rawatibnya, barakallahu fikum, witirnya, qiyamul lailnya, salat duhanya, barakallahu fikum. Demikian juga puasa Ramadannya kita betul-betul maksimalkan. Setelah itu silahkan 6 Syawal, kemudian puasa Senin Kamis, mungkin 3 hari dalam sebulan, dan seterusnya, silakan. Serius dia dalam masalah zakat hartanya. Setelah itu silakan masalah infak, fadhal. Barakallahu fikum. Karena yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah wajibkan. Barakallahu fiik. Kalau ada seorang melakukan sholat malam panjang 11 rakaat, berjus-jus dia baca. Setelah itu ketinggalan dia dari melakukan salat subuh yang 2 rakaat cuma. Kita katakan ahsan dia tidur malam, setelah subuh, setelah itu subuh bangun dia untuk melakukan sholat dua rakaat. Ada afdal lahu wa afdal. Barakallahu fikum. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika melewati seorang perempuan tua sambil mengatakan, aina fulan, di mana fulan, kok aku tidak melihatnya tadi, maksudnya subuh. Kata perempuan itu, ya amiral mu'minin, dia sholat malam sampai lat dia bangun, dia tertidur sehingga luput dari dia sholat subuh. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sampaikan kepadanya salamku, kemudian katakan kepadanya, lebih bagus 2 rakaat itu ketimbang salatnya sepanjang malam. Barakallahu fiik. Yang wajib yang kita fokus dulu, yang kita seriusi. Barakallahu fiik. Karena ini yang menjadi kewajiban kita, sama seperti kehidupan duniawiya kita. Yang kewajiban kita itu kita seriusi dulu. Setelah itu kalau ada sampingan-sampingan silakan. Tugas-tugas misalnya, amanah-amanah yang merupakan kewajiban itu yang harus diseriusi. wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawabil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan salat-salat nafilah, ibadah-ibadah nafilah yang lainnya, dari sedekah-sedekah, dari puasa-puasa, sampai aku mencintainya. Ini di sini Allah menggambarkan tentang kedekatan. Taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai aku mencintainya, hatta uhibba. Baik. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Maka jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan seterusnya. Ini bukan pembahasan tentang hululiyah atau ittihad, bukan. Ini pembahasan tentang kedekatan, qurb. Kalau rasa ini sudah ada, maka sungguh sangat luar biasalah orang itu. Nah, tinggal kita baru berapa persen rasa ini ada pada kita. Atau mungkin baru hanya sekedar teori. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada rasa muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dia rasakan, maka dia tidak akan sembarangan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu, kecuali setelah dia pikir adakah maslahat atau mafsadat yang akan ditimbulkan dari ucapannya ini, sikapnya ini, perbuatannya ini. Barakallahu fikum. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Silakan kalian merendahkan suara kalian, mungkin mau bisik-bisik. Awijharu bih, atau silakan kalian mau besarkan suara kalian, mungkin teriak-teriak. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan innahu alimun bidatis sudur. Jangankan yang kalian suarakan dengan suara yang kencang, bisikan-bisikan yang kalian bisikan, Allah Maha mendengar. Bahkan apa yang ada dalam hati kalian, Allah Maha tahu. Coba di sini tiga. Asirru qawlakum aw jahru bihi, innahu alimun bidatis sudur. Tiga di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kalian masih tetap memendam kuat dalam hati Anda apa yang Anda simpan, atau Anda bisik-bisikkan sudah keluar tapi masih suara kecil, lirih, atau mungkin Anda kuar-kuarkan, teriak-teriakan, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir?" Tidakkah dia mengenali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya begitu jelasnya dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dikatakan a'raful ma'arif. Yang paling kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir? Tidakkah mereka mengetahui yang menciptakan mereka? Yaitu Al-Latiful Khabir. Baik. yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Khabir maha mengetahui semua, bahkan apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut, yang diucapkan, yang terbetik dalam hatinya, bahkan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekalian mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian bumi ini dalula. Allah menundukkannya untuk kalian. Baik. Dia tenang, tidak goncang. Dia kokoh, tidak labil. Barakallahu fikum. Dalula ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha, maka silakan kalian bertebaran di atas permukaannya. Menjalankan usaha, kalian bisa dagang, kalian bisa membangun rumah, membangun ruko. Baik. Menjalankan usaha ini, usaha itu, dengan tenangnya kalian berjalan, berpindah dari setempat ke tempat yang lain. Baik. Ya, sesekali mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah ini goyang. Baik. Untuk mengingatkan orang, untuk mengingatkan manusia bahwa ada pemilik, ada yang berkehendak, ada yang mengatur, yakni Allah tabaraka wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi ja'ala lakum al-ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, dan silakan kalian memakan dari rezeki-rezeki yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang bercocok tanam silakan, hasil usaha pertaniannya mungkin biji-bijian, buah-buahan. Yang usaha dengan peternakannya silakan makan dari daging-daging yang dihasilkan, susu dan yang lainnya, dan dari perdagangan yang diusahakan, keuntungan barakallahu fikum yang diperoleh. Kulu min rizqihi, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, kemanapun kalian berjalan, bepergian, apapun usaha kalian, tetap kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimanapun cara matinya kalian, tetap kalian dibangkitkan oleh Allah dan dihadapkan kepadanya. Barakallahu fikum. Mau dimakan ular, mau dimakan macan, mau digosong jadi abu, terbakar api, atau apapun. Bagaimanapun cara kematiannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Semuanya akan dibangkitkan dan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk mereka ke alam ini, alam kubur atau alam barzah. Setelah kematian dan sebelum ditegakkannya hari kiamat, namanya alam barzah, alam pemisah antara kehidupan duniawiah yang dialami oleh seorang dengan ditegakkannya hari kiamat, namanya barzah, alam kubur. Ya, karena ya kebanyakan orang dikubur. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah berfirman, alam naj'al al-ardha kifata ahya'a wa amwata. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk orang yang hidupnya bagian atasnya permukaan, dan untuk orang matinya bagian di bawahnya. Jadi setelah dia dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Sesuai dengan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami ciptakan kalian dan kami akan kembalikan kalian ke dalam tanah pula dan kami akan bangkitkan di saat waktunya nanti. Dari contohnya, laisa min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali lil hajah. Kecuali karena ada kebutuhan yang sangat. Kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat. Misal, kita gali kuburan. Air banyak. Musim hujan. Semakin kita gali, semakin mata air banyak. Kita masukkan jenazah. Lepas langsung ngapung ulang ke atas. Kita timbun PC, tetap dia ngapung ke atas. Maka ada ikhtiar lain yang mungkin bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Memasukkannya ke dalam kayu mungkin ya barakallahu fikum dan kita posisikan sudah menghadap ke kiblat. Agar kemudian dipatok bagian di bawah ketika dia kita tenggelamkan masuk kita patok kemudian kita uruk. Ilhajat kalau memang ada kebutuhan. Ya kalau enggak. Enggak ada tuntunan dalam syariat kita ini. Tuntunannya kita adalah lahat. Lahat yang lahat. Kata Rasulullah SAW, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahad itu untuk kita, liang lahad. Baik. Terus ke bawah, setelah itu bagian arah kiblat. Agak bikin lahad namanya. Agak menyimpang dari atas. Di situ kita masukkan jenazah. Baik. Kalau syaq turun ke bawah, kemudian tengah-tengahnya bikin lubang lagi kecil. Untuk manusia di bawah. Kelihatannya di mana-mana, agar supaya kalau di daerah-daerah lain Anda lihat itu batu bata atau tanah yang ditempelkan begitu. Wallahu a'lam juga enggak. Untuk menjaga mungkin barakallahu fikum agar supaya tidak terlalu terhimpit, wallahu alam. Akan tetapi tetap dia akan masuk tanahnya nanti. Setelah papan itu akan lapuk atau tanah itu akan menyatu dengan tanah yang lain. Baik. Wallahu alam. Anda lihat di mana-mana begitu. Ima dengan tanah sendiri, wa ima dengan papan. Kita kembali ke pelajaran kita barakallahu fikum. Amintum man bisama'i ayakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman wahai orang kafir Mekah ini? Ini khitabnya untuk orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Apakah kalian merasa aman? Barakallahu fikum. Wahai orang-orang Mekah yang kafir. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian ada khasb itu longsor ambles barakallahu fikum sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian karena kekufuran kalian. Amin tumma bis sama ya yakhsifa bikumul ard. Fa idha hiya tamur. menggerak tanah itu sehingga kalian pun tertimbun masuk ke dalamnya. Amma mintum man bis samaa'i yursil 'alaikum haasiba. Apakah juga kalian merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk kalian angin yang sangat kencang. Yang membawa bebatuan. Barakallahu fikum. Sama seperti lemparan yang sangat kencang karena angin yang membawa bebatuan itu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Dan kalian akan tahu ketika kejadian sudah datang, di saat tidak ada lagi manfaatnya. Ketika azab sudah datang, ya keras. Subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi. Amintum man bis samaa'i yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Tamur am amintum man bis samaa'i yursil 'alaikum haasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir. Di dua ayat ini barakallahu fikum ada isbatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Isbat penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan summa istawa 'alal arsy. Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Barakallahu fikum. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah berada di atas arsy-Nya. Bagaimana bentuk modelnya, wallahu a'lam. Yang jelas laisa kamitslihi syai'. Tentunya tidak sama seperti makhluk yang berada di atas singgasana seperti seorang raja. Berada di atas singgasananya, di atas arsy. Nah, Allah tidaklah sama seperti itu. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik pernah ditanya tentang masalah ini, ya Aba Abdillah. Yaqulu Rabbuna Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Kaifa istawa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana caranya? Bentuknya, modelnya? Al-Imam Malik tertunduk. Setelah itu beliau mengatakan Aina urahu sa'il? Di mana orang yang bertanya tadi? Maka orang itu mengatakan saya. Kata beliau Al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa'u ma'lum, istiwa secara bahasa kita tahu. Istiwa berada di atas arsy. Barakallahu fiikum. Wal kaifu majhul, sementara bentuk modelnya kita tidak tahu karena Allah sendiri menyatakan laisa kamitslihi syai, dan Rasul pun tidak menggambarkan dan tidak menceritakan kepada kita bagaimana modelnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wal imanu bihi wajib, sementara mengimani bahwa Allah berada di atas arsy-Nya bukan di mana-mana. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang bagaimana bentuknya, modelnya, caranya, itu adalah perkara bid'ah. Kenapa para sahabat tidak pernah bertanya-tanya tentang masalah itu? Bagaimana, bagaimananya, caranya, bentuknya, bagaimananya? Kenapa? Karena sudah terpatri dalam keyakinan mereka, laisa kamitslihi syai', itu yang ada, sehingga tidak ada lagi peluang untuk bertanya bagaimana-bagaimananya. Karena secara makna mereka tahu khitab untuk umat ini tentunya dengan bahasa yang dipahami. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram. Barakallahu fikum. Wajah ma'ruf. Baik, secara bahasa. Baik. Langsung terpatri di dalam kita pengetahuan kita tentang wajah. Tinggal ketika kita sandarkan ke mana wajah ini, di situlah semakin jelas. Paham berlebih. Ya kan? Baik. Wajah manusia, wajah hewan, wajah macam-macam. Barakallahu fikum. Tapi secara harfiah maknanya kita paham. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita paham. Tapi akan menjadi spesifik ketika kita sandarkan sifat itu. Ilmu ya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya. Ilmu yang ada pada manusia ya sesuai dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasannya. Barakallahu fikum. Jadi di sini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini yang senantiasa kita dengung-dengungkan karena masih ada saja orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Subhanallah. Kita ajukan sampai sini. Ilahuna subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.